نستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita melihatkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mahfaz Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Dalam alim hafizallahu taala bagama yukatasu li wahidin min al-jama'ati fin nafsi. Dan sebagaimana ditegakkan kisos orang yang terbunuh karena disebabkan oleh jamaah atau banyak orang. Fa innahu yuktasu lahu minhum fitarfi wal jirah. Maka kalau di dalam pembunuhan satu orang oleh banyak orang atau kumpulan orang, maka begitu juga di kisos jamaah tersebut atau kumpulan mereka pada perkara at-tarf wal al-jarah, yaitu luka atau terputusnya dari anggota badan. Faida qata'a jama'atan tarfan aw jarahu jarhan yujibu. Apabila jamaah atau sekumpulan orang memotong satu anggota badan atau mereka melukai dengan satu luka, maka wajib dikisos, wajib dikisos. Sekumpulan memotong tangan misalnya, maka semuanya dikisos, dipotong tangannya. Jamaah, kumpulan orang jamaah tersebut. Walam tatamayyaz af'alu ba'dihim ala ba'd. Dan tidak dipilah-pilah perbuatan mereka dengan perbuatan yang lain. Misalnya kama law wada'u hadidatan ala yadi syakhsin, seperti kalau seandainya mereka kumpulan manusia tersebut memotong dengan benda tajam dari tangan seseorang. Wa tahamalu aiha hatta inqata'atil yad, dan mereka berbuat kezaliman atau meneruskan benda tajamnya tersebut sampai memotong tangan seorang tersebut. Fawajaba qat'u aydihim jami'an, maka wajib dipotong tangan-tangan mereka semua. Wajib dipotong tangan-tangan mereka semua. Satu orang yang dipotong, misalnya dipotong tangan kanan, maka kumpulan jamaah yang memotong tersebut dipotong tangan kanan mereka semua. Lima ruwa'an aliyin radhiyallahu anhu annahu syahida indahu syahidani ala rajulin bi sarikotin wakuti ayadahu. Sebagaimana sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau radhiyallahu anhu mempersaksikan dua orang, jadi dua orang datang kepada beliau sebagai saksi bahwasanya ada seseorang ini dianggap sebagai atau dituduh sebagai maling, sebagai sarikoh, sebagai pencuri. Fakata ayadahu, maka dengan dua saksi tersebut akhirnya maling tersebut dipotong tangannya, ya kan? Karena sudah ada dua saksi, potong tangannya. Sumaja'a bi akhar, kemudian dua orang tersebut mendatangkan yang lain atau didatangkan yang lain. Jadi saat tadi ada orang yang tertuduh, kemudian karena dua saksi tersebut kan akhirnya dipotong. Kemudian didatangkan lagi. Orang lain waqala, dan kedua saksi ini juga berkata hadza syarik. Nah, ini yang benar yang ini. Yang benar yang ini apa pencirunya. Wa akhtana 'alal awal, dan kami salah pada orang yang pertama. Paham? Ternyata bukan yang dipotong tadi, bukan malingnya, tapi dia apa sudah kadung apa sudah kandung bersaksi bahwa yang pertama tadi maling, akhirnya dipotong tangannya. Faradda syahadatahuma ala tsani, maka akhirnya persaksian keduanya ini dikembalikan tidak jadi pada orang yang pertama tapi pada orang yang kedua tadi. Faghoromahuma diyatal awal, maka akhirnya apa? Kedua saksi tadi akhirnya apa? Akhirnya diberi hukuman membayar diyat dari orang yang pertama tadi yang salah. Ya betul. Apa istilahnya, dibayar diyatnya karena salah di dalam persaksian, diberikan diyat potong tangan. Diberikan diyat potong tangan. Kenapa? Karena keliru bersaksi. Keliru bersaksi. Disangkanya orang yang pertama, ternyata ada orang kedua. Keliru di dalam bersaksi. Akhirnya dua orang tersebut membayar diat dari orang yang pertama yang dipotong banyak. Waqala, dan berkata Ali bin Abi Thalib, "Lau alimtu annakum ta'attuma laqata'tukuma." Kalau saya tahu kalian ini tadi dua, kalian berdua tadi sengaja. Sengaja apa? Sengaja emang orang yang pertama tadi biar dipotong tangan, kita bersaksi dia maling. Bukan apa, bukan salah, tapi memang sengaja. Ini bukan malingnya ambil orang. Akhirnya apa, orang tadi karena dihadirkan dua saksi akan dipotong. Nah, sengaja yang seperti ini. Lakotok tukuma, sungguh aku memotong tangan kalian berdua. Paham dong? Kalau seandainya dua orang tadi bukan salah, tapi memang sengaja, ya, memang sengaja. Bukan salah di dalam apa, menerka orang misalnya. Tapi memang sengaja. Sengaja bukan pencuri kemudian ngambil orang lain kemudian dipersaksikan kemudian dipotong tangannya. Mungkin karena tendensi apa baru didatangkan pencuri yang kedua yang beneran. Kalau benar-benar sengaja yang seperti ini, maka sungguh akan dipotong tangan keduanya. Dzakar al-Bukhari ta'liqan wa ghairuhu. Hal ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq dan yang lainnya dari Imam Bukhari. Badala ala annal qisasa ala kulli minhuma law ta'ammada. Maka ini menunjukkan atas bahwasanya qisas ini wajib atas orang kedua orang yang bersaksi tersebut, kalau seandainya memang apa, dia sengaja. Sengaja ya. Misalnya ada dua orang bersekongkol ya, membenci si A misalnya. Di lain, di suatu saat ada pencuri misalnya masuk ke rumah salah satu dari orang yang bersekongkol tersebut, ternyata tertangkap. Maka kalau dua orang yang bersekongkol misalnya diikutkan saja, orang yang kita benci ini diseret ke pengadilan dan kita bersaksi semua bahwasanya ini juga ikut misalnya ikut mencuri misalnya sengaja, maka yang seperti ini kena qisas. Yang seperti ini kena qisas. Adapun kisah tadi yang disebutkan oleh Imam Bukhari, karena keduanya, kedua saksi ini dia apa, mengaku salah, salah di dalam apa, menerka orang yang pertama, maka hanya disuruh membayar diat saja. Maka hanya disuruh membayar diat saja karena atas kekeliruan bersaksi yang mengakibatkan orang yang pertama tersebut dipotong tangannya. kisah ini paham ya. Kemudian qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa sirayatul jinayati 'ala nafsi wa ma dunaha laha hukmul jinayah. Dan merembetnya dari perbuatan kejahatan terhadap jiwa sehingga merenggut nyawa atau belum sampai membunuh, maka ini juga di sana ada hukum jinayat, hukum pidana. Li'annaha asaruha, karena merembetnya dari kejahatan tersebut ini karena pengaruh dari perbuatan jahatnya. Wa asarul matmunu matmunun, dan pengaruh dari yang ditimbul ini juga akan menjadi tanggungan. Kalau kata'a isba'an fa'ata'a kalat al isba'ul ukhra awal yadu ay kata'at min mafsalihi wajibal qut fil yad. Kalau seandainya seorang memotong satu jari ya kan? Misalnya ada orang mengkisos ya kan? Dia telah mengkisos memotong tangan saya ini, saya menuntut kisos juga misalnya. Tangan dia tak potong misalnya. Proses hakim ya potong, ternyata apa, mau potong ini ternyata ini juga kepotong juga ya. Merembet kena yang lain untuk mengenai jari yang lain atau kena tangan misalnya, enggak yang dipotong ternyata yang dipotong sini misalnya, mau pedangnya mungkin gelewang atau gimana. Atau mungkin karena memang dendam sekali ya, daripada jarinya yang tak potong ini sekalian. Atau dia memotong sampai pergelangan, wajabal quds ala yad, maka orang yang memotong tadi maka juga wajib ditegakkan atau terkena hukum kisos pada tangan. Wa in sarratil jinayatu 'ala nafsi wa matal majna 'alaihi wajabal qisas. Dan jika perbuatan kejahatan tersebut merembet sampai tercabutnya jiwa atau sampai pada kematian, maka wajib dengan perbuatan jahatnya tersebut korban akhirnya meninggal, maka wajib juga dikisos sampai meninggal. Misalnya ya kan, misalnya ada orang menusuk pakai apa namanya, belati misalnya. Beratnya dikasih apa? Dikasih racun misalnya. Ditusuk tangannya cas misalnya. Satu hari, dua hari mungkin belum ya kan? Baru menjalar, akhirnya apa? Dengan bekas ini karena ada racunnya, akhirnya apa? Melanjar, akhirnya mati. Maka sebab tusukan ini karena racun, maka si penusuk tadi juga apa? Dikisos. Itu apa? Menghilangkan jiwa. Menghilangkan jiwa. Saya hanya menusuk tangannya saja, ya dikisos hanya tangannya saja. Ternyata apa? Ternyata korbannya sampai meninggal karena sebab tusukan tadi. Ternyata di dalamnya ada racunnya, maka dikisos. Jiwa dibalas dengan jiwa, kisos. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa la yajuzu ayyuktasa fi atwin aw jarhin qabla bir'ihi. Tidak boleh ditegakkan qisas pada anggota badan atau pada luka sebelum luka tersebut sembuh, ya. Jadi misalnya seperti ada orang menusuk tadi, ya kan, menusuk tangan, maka tidak boleh ditegakkan qisas sebelum tangan yang terkena tusukan tadi sembuh. Dilihat dulu sembuh atau tidak. Kalau enggak sembuh, akhirnya tadi mati misalnya karena keracunan, maka berarti dia dikisos jiwa, bukan dikisos karena melukai. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan jaraha anna rajulan juriha fa arada ayyastaqida anna rajulan jaraha fa arada ayyastaqida. Sesungguhnya ada seseorang yang terluka, kemudian dia ingin pelakunya tersebut dikisos, menuntut kisos bagi pelaku yang melukai tersebut. Wanahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyustaqada minal jarihi hatta yabra al majruh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, jangan. Kamu jangan menuntut sekarang. Nanti saja kalau sampai, kalau sudah lukamu ini, atau di kaki, lukamu ini sudah sembuh, baru nanti dikisos. Rawahu Ad-Dharqutni wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dharqutni yang selainnya. Wa dzalika limaslahati majna'ihi, dan ini untuk kemaslahatan si korban. Ilkal tasarral jinayatu ila tarfin akhar au ila nafsi, di mana terkadang dengan luka tersebut ini akan merembet kepada anggota badan yang lain, atau bahkan dengan luka tersebut sampai pada membunuh jiwa. Fala budda ayyarifa mada nihayatil jinayah, maka hendaklah apa, dia harus mengetahui seberapa akibat dari kejahatan tersebut. Sehingga apa? Sehingga harus ditunggu hasil dari kesehatannya, hasil dari tusukannya atau dari lukanya ini sampai seberapa. biasanya kena tembasan pisau. Diobati, ditunggu bisa sembuh atau tidak ya. Diobati ternyata malah apa, mungkin malah jadi demam atau mungkin tetanus dan sebagainya, akhirnya merenggut jiwanya. Maka ditunggu. Wala iktasa kabir'i tumma saratinya tu ba'da dalika pada syai'alahu. Kalau seandainya kisah tersebut ditegakkan sebelum sembuh lukanya, misalnya tadi orang ditusuk kemudian menuntut, pokoknya sekarang, tidak usah nunggu-nunggu sembuh, misalnya sekarang juga harus harus dikisah. Setelah dikisah ternyata apa, semasa ada Cina yaitu pada dalik, ternyata merembet. Sampai pada kematian, fala syai'alahu, maka orang tersebut sudah tidak apa, sudah tidak bisa dikisah lagi. Kenapa? Sudah dikisah ya. Li'anau istajala babat tala hakuhu, karena dia tergesa-gesa untuk menuntut dikisos, yang akhirnya apa? Akhirnya dia tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut. Di hadis Amr ibn Shu'aib an abihi, menjadi sebagaimana hadis Amr bin Shu'aib bin Amr bin Al-As. Berarti siapa nih cucunya Amr bin As ya. Amr mempunyai anak Su'aib, anaknya dinamai Amr. Berkata anna rajulan ta'ana rajulan biqarnin fi rakbatihi baca ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala akdini. Sesungguhnya ada seseorang menikam orang lain dengan anak panah firqati di lututnya. Ada seorang menikam orang lain dengan anak panah di lututnya. Baca ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang yang ditikam tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, dan berkata akdini, aku menuntut qisas, tegakkanlah qisas. Faqala hatta tabra, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sampai kamu sembuh. Semaja ilahi, kemudian orang itu tetap saja apa, menuntut Rasulullah SAW untuk menegakkan qisas. Waqala akdini atau akdani, tegakkanlah qisas untukku. Karena apa? Orang tersebut telah dinasihati oleh Rasulullah, jangan nanti saja kalau kamu sudah sembuh ternyata orang ini masih apa, tetap saja menuntut. Fa'aqadahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi permintaan orang tersebut untuk dikisos. Setelah dikisos, summaja ilaihi, kemudian orang yang di tikam tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah qad harajtu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku jadi pincang, gimana seperti ini, akibat kemarin apa jadi pincang ini, tidak bisa jalan bentar lagi. Pakola maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nahai itu ka fa'aswaitani. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda pada orang tersebut, aku telah melarangmu, namun kamu memaksiatiku. Fa'abadakallahu wabatala arjaka. Maka Allah SWT menjauhkanmu dan akhirnya Allah SWT membatalkan, tidak bisa menuntut atas kepincanganmu, kamu menjadi pincang. Sudah, kenapa? Ya sudah dikuasa sudah duluan, tidak bisa dituntut lagi. Semana Rasulullah SAW ayyak taso min jurhen hatta yabra'a minhu sahibuhu. Kemudian Nabi SAW tidak mengkisas dari suatu luka sampai korbannya ini sembuh. Rauh Ahmad wa Ad-Darqutni. Wa bihadza ta'lamu annaha ayyuhal muslim mahasinas syariah. Maka dengan ini hendaklah kau tahu, hendaklah kau ketahui muslim, bagaimana bagusnya syariat Islam. Wa istimaluha 'alal 'adalati tammati wa rahmati tam. Dan bagaimana syariat Islam ini benar-benar menyeluruh, lengkap, penuh dengan keadilan yang sempurna dan penuh dengan rahmat yang sempurna. Hukum Allah SWT. Wa shadaqallahu alazim, dan sungguh Allah SWT zat yang maha benar dan zat yang maha agung. Firman-firman-Nya. Allah SWT bersabda di dalam surat Al-An'am 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan sungguh ucapan Rabbmu, ucapan yang sempurna, ucapan yang benar dan ucapan yang adil. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan diganti kalimat-kalimatnya atau firman-firman-Nya, sedangkan Allah SWT zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Fatabban liqaumin yastabdiluna biha ghairahu min ahkamit tawwuti wal qawaninil wad'iyatil naqisatil zalimah. Maka sungguh celaka bagi suatu kaum yang mereka mengganti-ganti hukum Allah SWT dengan hukum selainnya dari hukum-hukum tauhid, hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan perintah Allah SWT, bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW. Yang hukum tersebut tentunya apa? Penuh dengan kekurangan, penuh dengan kezaliman. Kenapa? Tidak ada keadilan. Hukum-hukum selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 50, "Bisalil zalimina badala." Sungguh kesudahan yang jelek bagi orang-orang zalim yang mengganti-ganti hukum Allah SWT dengan yang lainnya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan ini selesai pembahasan tentang kisah luka atau anggota badan. Sehingga ringkasan dari kisah anggota badan atau luka, baik itu yang dilakukan oleh sekumpulan orang atau sendirian, maka demikianlah. Adapun sekumpulan orang yang melukai orang, satu orang maka membunuh satu orang, memotong anggota satu orang, maka kisosnya sama. Kisosnya sama, tidak membeda-bedakan. 10 orang memotong satu tangan, saya hanya megangi saja, enggak motong. Tidak. Kalau bersekutu, maka kena semua, dipotong semua. Kenapa? Karena perbuatan satu orang ini sama dengan persekutuan tadi, sama. Sehingga tidak boleh apa? Ta'awun dalam ismi wal udwan, wala ta'awanu ala ismi wal udwan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan udwan permusuhan. Saya andilnya hanya sedikit, cuma ngasih informasi, jangan. Walaupun informasi, orang enggak tahu karena informasi ya. Jangan dianggap hanya ngasih informasi. Justru dengan informasi itu orang bisa melampiaskan kejahatan karena ada berita informasi. Sehingga dalam perkara-perkara yang jelek, kejahatan kita tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Walaupun hanya andil kelihatannya sedikit, jangan. Maka bisa terkena kisos. Dan di dalam penegakan kisos, maka tidak boleh tergesa-gesa di tegakkan kisos, terutama pada kejahatan yang bersifat melukai atau menghilangkan salah satu atau beberapa dari anggota badan, maka tidak tegakkan kisos kecuali telah sembuh korbannya. Ditunggu. Seberapa jauh atau seberapa dampak dari luka tersebut ya. Tunggu, enggak langsung dikisos. Setelah dibawa ke dokter, ternyata gagal otak, membawa kepada kematian berbahaya seperti ini. Bisa dituntut kisos jiwa dengan jiwa. Ada waktu yang lebih. insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, yaitu bab tentang ahkamu diyat, hukum-hukum tentang diyat. Wallahu ta'ala bisawab, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.